Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-118 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk pada masalah beriman dengan hari akhir. Di sini beliau tidak menyebutkan thumma, tapi mengatakan watun sobu al mawazin, watun syaru ad dawawin. Karena memang di sana ada khilaf di antara para ulama tentang urutannya. Beliau mengatakan watun syaru ad dawawin dan akan dibuka ad dawawin, yaitu jamak dari diwan yang artinya adalah kitab, akan dibuka. Wahiyya sohaiful a'mal. Dan yang dimaksud adalah kitab-kitab yang isinya adalah amal. Kitab yang dahulu para malaikat menulis di dalam kitab tersebut apa yang dilakukan oleh manusia. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Mereka menulis. Ya'lamuna ma taf'alu. Kemudian fa'akhidhun kitabahu biyamini. Dan ini terjadi setelah hisab. Setelah Allah SWT menghisab. Ada yang mengatakan demikian, yaitu sebelum hisab. Dan ada yang mengatakan setelah hisab. Yaitu setelah Allah SWT menghisab para hambanya, kemudian setelah itu diberikan kepada mereka kitab yang berisi amalan mereka. فَأَخِذُنْ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Ada di antara mereka yang mengambil kitabnya dari kanannya, itu dengan tangan kanannya. Dan tentunya ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Mereka akan mengambil kitab tersebut dengan tangan kanannya. وَأَخِذُنْ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Dan ada di antara mereka yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya, au mi wara'i dhahri, atau dari arah belakangnya. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Ya, dalam dua ayat di dalam Al-Qur'an. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, dalam surat Al-Insyiqaq dan dalam surat Al-Haqqah. Adapun dalam surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Berarti orang yang akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan dia bergembira. Dan dia mengatakan iqra'u kitabiyah, silakan kalian baca kitab. Dia merasa gembira dengan apa yang dia terima, mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Kemudian dia menceritakan apa yang dia lakukan di dunia sehingga dia bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku dahulu di dunia yakin bahwasanya aku akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia sudah menghitung hisabnya sendiri di dunia. Apa yang sudah saya lakukan berupa amalan, kewajiban mana yang belum aku laksanakan, amalan sunnah apa yang masih aku tinggalkan, dosa apa yang sering aku lakukan, dia menghisab dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwasanya dia akan dihisab kelak di hari kiamat. Fahuwa fi 'aysyatin radiyah. Maka orang yang demikian dia akan berada di kehidupan yang menjadikan dia ridha, akan menjadikan dia puas, berbeda dengan kehidupan dunia. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi, qutufuha daniyah, yang buah-buahannya daniyah, didekatkan oleh Allah SWT. Hendaklah kalian makan dan minum dengan nyaman, dengan nikmat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, dengan sebab apa yang sudah kalian lakukan pada hari-hari yang senggang dulu, hari-hari yang telah berlalu, yaitu di dunia. Berarti orang tersebut di dunia benar-benar memanfaatkan umurnya, usianya untuk beriman dan juga beramal soleh. Ini orang yang mereka akan mengambil dengan tangan kanannya. Adapun orang yang kafir dan juga orang yang munafik, maka Allah SWT akan menghinakan mereka mengambil kitab dengan tangan kiri dari arah belakang. Dan ini mengisyaratkan tentang musibah besar yang akan menimpa mereka. Mereka akan berteriak dan mereka akan mengatakan bahwasanya harta mereka tidak bermanfaat, jabatan mereka tidak bermanfaat. Berangan-angan seandainya mereka tidak menerima kitabnya. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahu. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah belakang, dihinakan dia. Diberikan kitabnya bukan dari depan tapi dari belakang. Ini adalah kehinaan. Maka dia akan berteriak dengan kecelakaan, yaitu celaka aku. Iya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam jahannam. Bagaimana dia di dunia dulu? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia dia dalam keadaan bersama keluarganya, berhura-hura, bermewah-mewahan. Tapi innahu dhanna an la yahur. Dia menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah, tidak akan dihisab. Hasilnya kecelakaan baginya di akhirat. Berbeda dengan orang yang pertama tadi. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Dia beriman dengan hisab. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, seandainya aku tidak diberikan kitabku. Ya, seandainya di sana ada pilihan, diberikan kitabnya atau tidak diberikan kitabnya, dia akan memilih tidak diberikan kitabnya. Karena isinya kekufuran, isinya kemaksiatan, dosa. Walam adri ma hisabiyah, seandainya aku tidak dihisab. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Seandainya kematian itu menyudahi segalanya. Ya, seandainya aku mati saja, daripada harus menghadapi azab yang sangat besar. Tapi itu hanya sekedar angan-angan bagi mereka saja. Mereka tidak akan mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak akan hidup. Tidak akan mati, tidak akan dikeluarkan nyawa dari jasad mereka supaya mereka terus merasakan azab selamanya, dan mereka tidak hidup, maksudnya adalah tidak hidup normal seperti yang lain, tapi hidup dalam keadaan diazab. Ma aghna anni maliyah. Tidak bermanfaat bagiku, yaitu saat itu, hartaku. Harta yang dia miliki, ya mungkin bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, yang mungkin sebagian mereka mendapatkan harta tadi dengan cara yang mudah, sehingga menumpuk hartanya. Tapi ketika di dunia dia tidak taat kepada Allah SWT, maka harta tadi tidak akan bermanfaat di sisi Allah. Neraka-neraka. Halaka anni sultaniyah. Jabatanku, kekuasaanku hilang. Yang dulunya di dunia mungkin dia tinggal nyuruh, tinggal dia memiliki petugas keamanan yang menjaga dia, maka semuanya tidak akan bermanfaat baginya di hari kiamat. Kalau di dunia dia tidak beramal, dia tidak bertakwa, berarti ada di antara mereka yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan, dan ada di antara mereka yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri dari arah belakangnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Dan setiap manusia kami akan lazimkan dia ta'irahu fi unuqih. Ta'irahu di sini maksudnya adalah ma tara min 'amali khairihi aw sharrihi. Matara min amali, suatu yang terbang berupa amalannya, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Fi onukihi, yaitu di lehernya. Maksudnya ini menunjukkan bahwasanya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal bagi seseorang berupa amalan itu pasti akan terjadi. Itu sesuatu yang lazim bagi dia, sebagaimana lazimnya leher dia. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi onukihi. Maka setiap manusia akan kami haruskan dia, dan sesuatu yang lazim, sesuatu yang akan terjadi, amalan yang sudah kami takdirkan untuknya, baik amalan yang khair maupun amalan yang syar. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan di hari kiamat kami akan mengeluarkan untuknya sebuah kitab yang akan dia temui dalam keadaan manshuran, dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka sehingga bisa dia baca, bukan suatu yang tertutup sehingga dia tidak bisa membaca. Kemudian dikatakan kepadanya, iqra kitabak, hendaklah engkau baca kitabmu ini. Dan ketika disuruh untuk membacanya, ini juga menunjukkan tentang kesempurnaan keadilan Allah. Allah menyuruh malaikat untuk menulisnya dan dibukakan kepadanya dan disuruh untuk membacanya. Ini semua adalah menunjukkan tentang kesempurnaan keadilan Allah. Tidak ada yang dizalimi di hari tersebut. Kafa bi nafsika al-yawm 'alaika hasiba. Maka cukuplah dirimu hari ini adalah sebagai penghitung untuk dirimu sendiri. Ya, engkau baca sendiri dan engkau mengetahui apa yang engkau lakukan di dunia. Maka tentunya para ikhwah sekalian, kita ingin kelak membaca kitab kita dalam keadaan bergembira, ya, dalam keadaan kita bangga, dan pulang kepada keluarga kita dalam keadaan kita bergembira dan berbahagia. Sekarang kembali kepada kita masing-masing. Mau kita isi apa buku tadi? Kalau kita ingin kitab kita nanti berisi tentang amal-amal soleh, maka sekarang waktunya kita menanam. Isi waktu-waktu kita 24 jam dalam sehari ini untuk beramal soleh. Kalau memang bisa 24 jam tadi isinya adalah amal soleh, maka lakukan. Supaya penuh kitab kita ini dengan berbagai amal soleh. Dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan usahakan tidur kita juga bernilai amalan. Ketika seseorang niatkan di dalam tidurnya, supaya besok dia bisa melakukan ibadah dengan baik. Bangun di waktu subuh dengan pada waktunya, ingin melakukan sholat malam, maka semoga tidur yang dia lakukan di malam hari itu bisa mendapatkan pahala. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Jangan mengatakan ini kan perkara yang boleh. Perkara yang boleh, yang mubah, kalau kita berlebihan, maka ini bisa menjadikan hati kita kesat, bisa menjadikan kita tidak nyaman dalam beribadah kepada Allah SWT. Seorang muslim secara umum menjaga waktunya. Dan khususnya seorang thalibul ilm menjaga waktunya lebih ketat lagi. Dan tidak bermudah-mudahan membiarkan waktunya begitu saja tanpa ada manfaat. Tapi tidaklah dia ingat. Dan kita mempelajari akidah bukan hanya sekedar dihafal dalilnya, diketahui tentang maknanya. Tapi kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari. Kelak di sana ada timbangan. Kelak di sana ada kitab yang dibuka. Dan ini termasuk keadaan di mana seseorang tidak ingat dengan orang lain. Ketika dia akan mengambil kitabnya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Karena orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan, dia akan fi 'aisyatin radhiyah. Sementara yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri, maka dia akan sayasla sa'iran. Dia akan masuk ke dalam jahannam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.